berjalan deh, kita bergandengan, berputar-putar yo naik sepeda kumbang. Oh oh oh oh oh oh, sungguh asyiknya keliling. See you.